Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita masih membaca beberapa sisi perbedaan antara pelaksanaan sholat Jumat dengan sholat Id. Al-Imam Abdurrahman Nasa'li rahimahullah, beliau mengatakan selanjutnya, wa minha annahu yustahabbu hudurun nisa'i fil Id wa amal Jumu'atu faka ghairiha minas salawat لا يمنعنا من الحضور وبيوتهن خير لهن. Di antara sisi perbedaannya bahwa disunnahkan pada salat Id untuk para wanita dihadirkan. Baik sampai pun yang sedang dalam kondisi mengalami haid tetap dihadirkan. Adapun pada pelaksanaan salat Jumat, maka sebagaimana yang lainnya dari salat-salat yang wajib. Mereka tidak dilarang untuk menghadirinya. Jadi dipersilakan, dan adalah rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi menunjukkan bahwa yang afdol bagi para wanita untuk mereka salat di rumah-rumah mereka. Kata beliau selanjutnya, wa minha, di antara sisi perbedaan yang lain, annahum ittafaqu ala anna khutbatal jum'ati tuftahu bilhamdi واختلفوا في خطبة العيد فمذهب أحمد أنها تفتح بالتكبير وعليه عمل الناس وعنه يعني عن الإمام أحمد أنها تفتح بالحمد وهذا اختيار شيخ الإسلام يعني ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح. Kata beliau, di antara sisi perbedaan yang lain bahwasannya para ulama mereka sepakat bahwa khutbah Jumu'ah dibuka dengan alhamd, dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ma'ruf ya, khutbatul hajah diawali dengan innal hamdalillah nahmaduhu dan selanjutnya. Ini disepakati oleh para ulama. Adapun terkait dengan khutbah Id, maka berbeda pendapat di kalangan mereka. Mazhab Al-Imam Ahmad bahasanya khutbah Id dibuka dengan takbir. Wa 'alaihi 'amalun nas. Dan di atas perkara yang demikian, apa yang diamalkan oleh manusia. Dan jika antum buka kitab Al-Mughni, maka di sana Ibnu Qudamah menyebutkan tentang perkara ini, dan termasuk apa yang ada pada mazhab Imam Ahmad, bahwa khutbah Id sebagaimana khutbah Jumat dua khutbah. Terkait dengan takbir ini ya, disebutkan dalam Al-Mughni bahwa pada khutbah yang pertama diawali dengan 9 takbir. Ya. Kemudian pada khutbah yang keduanya dengan 7 takbir. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa'anhu, dan dari nukilan dari Imam Ahmad juga, annaha, yani anna khutbatul Id tuftahu bilhamd. Bahasanya khutbah Id dibuka dengan alhamd dengan pujian. Ya, sebagaimana pada khutbah Jumat. Wa hadha ikhtiyaru Syekhul Islam. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam, wa huwa sahih. Dan inilah yang benar. Jadi sebagaimana khutbah Jumat, maka demikian pula dengan khutbah Id, diawali dengan memuji Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya beliau menyatakan, wa minha, di antara sisi perbedaannya pula, annal khutbata fil jumu'ati taqdumu 'ala shalah. Bahasanya khutbah pada salat Jumat mendahului salatnya, yakni dilaksanakan sebelum salat Jumat. Wa fil Id, adapun pada salat Id, tu'akhkharu al-khutbatu 'anish shalah. Adapun pada salat Id, maka khutbahnya diakhirkan setelah salat. Daripada salat Jumat didahului dengan khutbah, adapun pada pelaksanaan salat Id, ya diawali dengan salat, setelah salat Id baru berkhutbah. Wa li hadza, atas dasar itu, dzakarahu biqaulihi fi hadis Ibnu Umar, maka disebutkan pada hadis Ibnu Umar ini, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-Idayn, yusalluna al-Idayn qabla al-khutbah. Kata Ibnu Umar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Abu Bakar dan Umar, mereka biasa melaksanakan salat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha sebelum khutbah. Walam yazal 'amalul muslimin 'ala dhalika min dhalikal waqt ila wa ila zamanina hadza. Dan senantiasa amalan manusia di atas sifat tata cara yang demikian, yakni didahulukan salatnya kemudian baru setelah itu khutbah Id. Dari sejak itu hingga zaman kita ini, jadi dari mulai ya disyariatkannya salat Id hingga zaman kita ini, illa anna ba'da umara'i bani Umayyah qaddama al-khutbata 'ala as-salah. Kecuali sebagian dari pemimpin-pemimpin Bani Umayyah telah mendahulukan khutbah sebelum salat. Jadi diubah ya khutbahnya yang didahulukan. Ini di masa Bani Umayyah. Wa dzalika li gharadin mulukiyyin. Di mana diubahnya ini karena suatu tujuan yang kaitan dengan permasalahan kerajaan. Laisa minas sunnah fi syai'in, di mana dalam perkara yang demikian ini tidak ada dari sunnahnya sama sekali. Jadi mendahulukan khutbah sebelum salat Id ini tidak ada dari sunnah sama sekali. Ya, bahkan ditegaskan oleh Ibnu Qudamah bahwa riwayat-riwayat yang dinisbatkan kepada sebagian sahabat, baik itu kepada Utsman ibn Affan atau bahkan sebelumnya kepada Umar ibn Khattab, juga kepada Ibnu Mas'ud, tidak sahih. Falamma ra'a ba'dun nasi yakrahu hudhur al-khutbati, ketika sebagian dari penguasa dari Bani Umayyah ini melihat bahwa manusia tidak suka untuk menghadiri khutbah, karena sebagaimana diketahui bahwa khutbah Id, mendengarkan atau menghadiri khutbah Id ini hukumnya sunnah. Ya. Sebagaimana pada hadis Abi Sa'ib yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna nakhtubu. Faman ahabba an yajlisa lil khutbati falyajlis. Wa man ahabba an yadhhaba falyadhhab. Sesungguhnya kami akan berkhutbah. Siapa yang ingin untuk duduk mendengarkan khutbah, maka silakan duduk. Dan siapa yang ingin untuk meninggalkan tempat, maka silakan pergi. Jadi mendengarkan khutbah Id ini tidak wajib. Oleh karena itu dikatakan di sini, faida faragatis salah dakhalan nasu wa tarakuhum. Dakhalan nasa wa tarakuhum. Ketika salat Id telah dilaksanakan, maka pemimpin atau imam yang memimpin salat tersebut mendatangi manusia untuk berkhutbah, kemudian mereka pun meninggalkannya, yakni tidak duduk untuk mendengarkan khutbah. Falamma ra'a dzalika qaddama al-khutbata liyanjabira an-nasa ala huduriha li ajli shalah. Ketika menyaksikan pemandangan yang demikian, maka dia, yakni di sini tidak disebutkan, tidak ditain, pada sebagian dia disebutkan, yakni Marwan ibn al-Hakam yang pertama kali melakukannya demikian, mendahulukan khutbah supaya manusia tertahan untuk menghadirinya, yakni menghadiri khutbah li ajlis shalah, ya, untuk nanti melaksanakan salat, karena salatnya belum dilaksanakan, sehingga mereka terpaksa duduk untuk mendengarkan khutbah. Kemudian waqad waqa'a dzalika fi zamanis sahabah, dan telah terjadi yang demikian, ini tatkala terjadi di zaman sahabat, yakni sahabat masih ada yang tersisa. Falihada bayyanu radhiyallahu taala anhu, yakni Ibnu Umar, amal ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rasyidin. Oleh karenanya ketika terjadi perubahan yang demikian, mereka, ya, para sahabat termasuk dalam hal ini Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini, menjelaskan tentang amalan para amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin. Yani mereka mendahulukan salat sebelum khutbah. Walihada lamma kharaja Abu Sa'id ma amiril Madinah fi dzalika az-zaman wa huwa Marwan, li Marwan ibn al-Hakam, ila musalla al-Eid, falamma wasala al-musalla wa arada an yas'uda al-mimbara jazabahu Abu Sa'id. Atas dasar ini, ketika Abu Sa'id al-Khudri bersama dengan gubernur Madinah di zaman itu, yakni Marwan, menuju salat Id, menuju musalla salat Id, ketika sampai di musalla, yakni lapangan tempat salat Id, dan Marwan hendak naik ke atas mimbar untuk berkhutbah, maka Abu Sa'id Al-Khudri menariknya. Wa qala, dan beliau berkata, laisa hakadha sunnah, bukan demikian yang sesuai dengan sunnah. Fa qala, maka Marwan menjawab, laqad turika ma hunalika ya Aba Sa'id. Sungguh telah ditinggalkan, yakni apa yang engkau ketahui di zaman itu wahai Abu Sa'id. Faqala Abu Sa'id, maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau mengatakan, la khaira fi ma khalafa sunnah. Tidak ada kebaikan pada perkara yang menyelisihi sunnah. Dan perlu untuk diketahui pula bahwa kenapa manusia mereka tidak suka untuk mereka duduk mendengarkan khutbah ketika itu, dikarenakan sebagian dari umara ini pada khutbah mereka menyisipkan celaan-celaan terhadap orang-orang yang mulia, ya, dari kalangan para sahabat yang tidak pantas untuk mendapatkan celaan. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk setelah sholat meninggalkan tempat sholat id tersebut. Kemudian, walakin lam yalbath hadal amalu anturika wa'umila bisunnah. Akan tapi tidaklah berjalan lama hal yang demikian hingga akhirnya ditinggalkan dan dilaksanakan apa yang sesuai dengan sunnah. Walam yazal al-amalu bisunnah ila zamanina hadza, dan terus menerus apa yang dilakukan sesuai dengan yang disunnahkan hingga zaman kita ini, yakni mendahulukan salat untuk kemudian khutbah. Wala salaha lin-nas illa biittiba'i sunnah fi jami'i ahwalihim. Dan tidak ada kebaikan bagi manusia kecuali dengan mengikuti sunnah pada seluruh keadaan mereka. Baik, ini akhir dari keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah pada syarah hadis yang pertama. Wallahu ta'ala alam, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.